dari jauh datanglah berita dibawa angin berhembus lalu. Dari jauh datanglah berita dibawa angin berhembus lalu. Adikku sayang sudah berpunya, tinggal kenangan manis padaku. Adikku sayang sudah berpunya, tinggal kenangan manis padaku. Seribu langkah telah ku jalani, seribu kota telah ku datangi. Ingin pulang bawa permata, untuk manikam untuk adinda. Risau hatiku dek bukan buatan, kekasih diri dicuri orang. Risau hatiku dek bukan buatan, kekasih diri dicuri orang. Nasib kemana kan kuadukan, badan santai dirantau orang. Nasib kemana kan kuadukan, badan santai dirantau orang. Seribu langkah kan ku jalani, seribu kota kan ku datangi. Menggelana seorang diri, yang lupakan rindu di hati. Selamat tinggal adinda sayang, kapal bertolak sebentar lagi. Selamat tinggal adinda sayang, kapal bertolak sebentar lagi. Bahagialah kau di tangan orang, dan tahu-tahu membawa diri. Bahagialah kau di tangan orang, dan tahu-tahu membawa